الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita masuk kepada Kitabul Mawaqif dari Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Mawaqif Shalah. Kitab yang menerangkan tentang waktu-waktu salat. Maksudnya waktu salat yang lima waktu. Babu mawaqitis salati wa fadliha. Bab yang menerangkan tentang waktu-waktu salat dan keutamaannya. Wa qalihi inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala An-Nisa ayat 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah ditetapkan kepada kaum mukminin waktu-waktunya. Mu'akkatan waqatahu 'alaihim. Yaitu ditetapkan waktunya, Allah menetapkan waktunya atas mereka. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah bin Maslamah al-Qanabi qala qara'tu 'ala Malik, Malik al-Imam, Imam Malik, Imam Dar-Hijrah, An Ibn Shihab, Abu Bakar Muhammad bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri, Anna Umar Ibn Abdul Aziz, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz akhara salata yawman, pada suatu hari pernah mengakhirkan salat. Umar bin Abdul Aziz pada suatu hari pernah mengakhirkan salat. Fadakhala alaihi Urwah ibn Zubair. Kemudian Urwah bin Zubair masuk kepada beliau, kepada Umar bin Abdul Aziz khalifah. Urwah bin Zubair alim ulama. Fakhbarahu anna al-Mughirata bin Syu'bah akhara salata yawman. Kemudian Urwah bin Zubair menghabarkan kepada Umar bin Abdul Aziz bahwasanya Mughirah bin Syu'bah telah mengakhirkan salat pada sore. Nah, wa huwa bil Iraq, dalam keadaan beliau di Iraq. Fadakhala alaihi Abu Mas'ud al-Ansari. Kemudian masuklah kepadanya Abu Mas'ud al-Ansari. Masuk kepada Mughirah. Faqala ya ma hadha ya Mughirah. Kata Abu Mas'ud, apa ini wahai Mughirah? Dia mengakhirkan salat pada satu hari. Alaysa qad alimta anna Jibrila nazala. Bukankah engkau telah mengetahui wahai Mughirah, bahwasanya malaikat Jibril turun. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril salat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga salat. Thumma shalla fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril salat lagi. Kemudian Rasulullah pun salat dua kali. Thumma shalla fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril salat, maka Rasulullah pun salat tiga kali. Thumma shalla fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril salat, maka Rasulullah pun salat empat kali. Thumma shalla fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril salat, maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam salat lima kali, lima waktu. Thumma qala, kata Uqbah, kata Abu Mas'ud, bihadza umirt, dengan ini, atau kata Samugira, dengan ini aku diperintahkan. Faqala Umar li Urwah, maka berkatalah Umar bin Abdul Aziz kepada Urwah, i'lam ma tuhadditsu au anna Jibril huwa aqama li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqta shalah. Qala Urwah kadzalik, kana Bashir bin Abi Mas'ud yuhadditsu an nabihi. Berkata Umar kepada Urwah bin Zubair, ketahuilah, nah, apa yang kau ceritakan hadis ini? Atau Jibril dialah yang menegakkan sholat untuk Rasulullah SAW adalah waktu sholat? Qala wa Urwah kadzalik, iya, demikian. Kana Bashir bin Abi Mas'ud, Bashir bin Abi Mas'ud pun yuhadditsu an nabihi, demikian pula menghabarkan hadis dari bapaknya seperti itu. Qala Urwah walaqad haddatsatni Aisyah. Kemudian Urwah berkata, sungguh Aisyah telah menyampaikan hadis kepadaku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-asra, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar, wasyamsu fi hujratiha qabla an tadhhar. Naam. Sementara matahari di hujrahnya sebelum nampak. Barakallahu fikum. Naam, ini hadis yang pertama yang menerangkan waktu salat. Kisah naam masuknya Urwah bin Zubair kepada Umar bin Abdul Aziz, kemudian Mughirah Abu Mas'ud dengan Mughirah menceritakan Abu Mas'ud bahwasanya Rasul Jibril turun, kemudian salat. Nah, Rasulullah pun salat sebanyak, maksudnya lima kali lima waktu, dicontohkan oleh Malaikat Jibril tentang waktu-waktu salat tersebut. Kemudian kata ketika Umar bin Abdul Aziz mengakhirkan salat pada suatu hari, kata Ibn Abdul Bar, nam, zahiru siyaki annahu fa'ala dhalika yawman ma, la anna dhalika kana adatan lahu, wa in kana ahlu baitihi ma'rufina bidzalik. Naam. Zahir siaknya, zahir konteksnya, beliau melakukan mengakhirkan waktu salat tersebut pada suatu hari tertentu, bukan sebagai adat kebiasaannya. Naam. Kenapa? Karena naam orang-orang yang di rumahnya mengetahui hal yang demikian. Kemudian barakallahu fikum, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, banyak di sini enam pembahasan-pembahasan tentang hadis ini Nah, masalah mursal, masalah nam, barakallahu fikum. Kalau kita tidak baca, kita akan mengambil beberapa faidah saja. Qala Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah wa fil hadis min al fawaid. Di dalam hadis ini terdapat faidah-faidah. Yang pertama, dukhulul ulama 'alal umara. Bolehnya para ulama masuk kepada umara. Wa inkaruhum 'alaihim ma yukhalifu sunnah. Naam. Para ulama mengingkari para umara ketika masuk kepada mereka apa yang menyelisihi sunnah. Naam. Ya, para ulama menasihati para umara, memberikan nasihat apa yang diselisihi oleh para umara. Barakallahu fikum. Alhamdulillah hal ini menjadi enam manhaj salaf, mengingatkan enam para umara dengan cara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enam tidak mencelanya, tidak di halayak ramai, tidak mengunjinginya, tetapi barakallahu fikum dengan cara yang hikmah barakallahu fikum yang telah dianjurkan dan mereka tempuh para salaf barakallahu fikum. Kemudian wastisbatil alim fima yastagribuhu sami'. Di dalam hadis ini juga seorang alim meminta mencari kepastian pada perkara yang dianggap aneh oleh seorang yang mendengar. Nah, kemudian ya kata mahadza ya Mughirah, ketika Mughirah juga melahirkan dalam sholat pada satu hari. Nah, dicari kepastiannya, diminta kepastiannya oleh Abu Mas'ud. Kemudian warujuu inda tanazzu' ila sunnah. Dalam hadis ini juga terdapat faedah ar-ruju' nam inda tanazzu' ila sunnah. Nah, merujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika adanya perselisihan. Nah, tempat mengembalikan perselisihan enam adalah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, bukan kepada enam ra'yu ataupun ara ar-rijal barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan barakallahu fikum dalam kitabnya, enam bain tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih pada satu perkara, farudduhu ila Allahi wa Rasul, maka hendaklah kembalikan kepada Allah, yaitu kepada kitabnya, wa Rasul, dan kembalikan kepada Rasulnya, yaitu kepada sunnahnya. Naam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Naam. Kemudian wafihi fadilatu Umar ibn Abdul Aziz. Di dalam hadis ini juga terdapat fadilah bagi Umar bin Abdul Aziz khalifah. Nah. Kemudian wafihi fadilatul mubadarah bis salati fil waqtil fadil. Ini sebagai syahid di dalam bab kita. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan bersegera menuju salat pada waktu yang afdal, pada waktu yang utama. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mana salat yang paling afdal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu ala waqtiha. Nah, barakallahu fikum. Ini bab atau faedah yang berkaitan dengan bab dengan waktu salat bersegera. Nah, barakallahu fikum menuju salat pada waktu yang nam afdal barakallahu fikum. Nah, masual, ma ra'yuka li rajul alladhi yanzuru ila al-mar'ah al-ajnabiyah? Hal yajuzu dhalik? Nah. Bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang melihat kepada wanita ajnabiyah? Apakah boleh yang demikian? La yajuz. Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Tidak boleh bagi laki-laki melihat wanita ajnabiyah. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim. Naam. Lain halnya seperti pendapat para ulama ketika kisah Aisyah, wanita yang melihat kepada laki-laki. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Barakallahu fikum. Adapun laki-laki melihat wanita ajnabiyah, tidak boleh melihatnya kecuali dalam rangka untuk dinikahinya. Barakallahu fikum, yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. والله أعلم نقتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.